Ah ni Habib Sabik dengan buku Ha Ibadat tu hak ni nampaknya ha upo-upo ni. Hak ni ha ha rumah tangga ni. Ha suami isteri ni. Dia kata gini, tolong hurai hal-hal ila. Kamu dia jatuh tolak ke dah ataupun tidak. Ha maka kifarat dia lagu mano? Ha ya ila ni ya asal mari di sini ya ada ya adalah tempat ya berkelahi ya puca mari situ. Orang suami isteri ni adalah teka-teka ketika panas punya ada berlaku. Orang tua kata macam gigi dengan lidah pun kadang-kadang dia terketik walha dalam mulut tu lah. Walha bantu-membantu gigi dengan lidah dah itu kah? Hak ni juru mamah kerja gigi, lidah juru duk kait, gigi kait, mai, ha tu dia. Pusing ke pusing, prak, wujud kaci. Tengangur je lah. Ha, dah itu. Kalau kita kira dua tu baik, tak ada arah dah lah sokong menyokongnya tu. Gigi dengan lidah, tapi ketik juga. Kadang-kadang pak, nyetai bibir mulut sendiri tu Allah. Ha, kadang-kadang kak, nyekaci, ha, penama ni kulit, tidak pun daging pipi tu Allah. Ha, itulah nak ayat kata, benda tu orang tua mai buat masal. Buat masal. Masal kan no? Jadi baik sain, sama sain baik. Orang penama ni suami isteri baik. Ha, dua beradik keluarga baik. Nah, ya ada bertelikah lebih kurang orang tua masa kata gigi dengan lidah ada terketik. Itu masal dia panggil. Dia pergi situ tu, oh masa dia eh. Nyada gitu habis-habis beringat tak se, tak sebar dia kena. Ada makan nasi. Mamah-mamah pak ngangu Allah akbar tebak mata berah. Ha ya tengok. Ini pun sepatulah benda tak ada ada rancang lebih dulu tapi kadang-kadang jadi. Kadang-kadang bila seloro pergi seloro ada tempat rasa pedih sakit air muka lain. Ha mata tu baik panas. Patut dia nak jadi lagi nak nyeleret gi nyeleret mari leret gitu baik sampai ke ilak. Nah, apa dia ilak? Ilak ni pada asal bersumpah tak sesuai tubuh. Demi Allah aku tak sesuai tubuhmu. Tak ada pasal-pasal. Ha, ada-ada jadi kerja. Ha, tinggal-tinggal aku ceramu. Ha, jadi kot tu buat ada. Ha, tu bercerah. Betul, tu nidak tak ada bercerah. Demi Allah aku tak sesuai tubuhmu. Tu dia panggil lagu tu ilat namanya. Ha, ya boleh jadi wey. Ha, tu dia dia panggil ilat satu bak lagu tu. Lepas bila lagi kata gitu dah saat ni tu, ada-ada orang ya kait masa. Ada-ada orang itelak pun saat ni. Ha, tu nak ayat kelimah ilak pada asal belah tu. Lepas tu bila berlaku lagu tu dah apa nak kata? Ha, bila berlaku lagu tu dah tu apa nak kata? Maka sekiranya kalau lagi siapa pengadu, pari-pari ni, dia tak kala dia bersumpah gitu,